Ja'a wis teko. Sopo Az-Zaidani. Rong Zaid. Kali Zaid. Kila huma karu-karu ni. Telah datang dua Zaid. Dua-duanya. Ja'a fil madhi. Fi'lun madhi. Mabniun alal fathi. Mabni fatha. Li'annahu lam yatasil bi akhir syait. Az-Zaidani fa'iluhu. Fa'ilnya. Marfu'un bil dhamma. Marfu'un bil alif. Yang dirafakkan dengan alif. Li'annahu menarik semuanya. Tanda. Karena termasuk isim. Tanda. Ilahuma. Taukid. Marfu. Wa'ala matraqi al-alif. Li'annahu mulhaq bil musanna. Kenapa kok mulhaq bil musanna? Karena tak memenuhi syarat. Bil musanna. Tak punya musrat. Cila. Kil-kil gitu. Bisa ya. Ataukah dia tak bisa. Pokoknya serba tak bisa. Sulitlah. Tapi syaratnya. Menjadi mulhaq bil musanna. Harus mudhaf pada. Dhamir. Musanna. Huma. Mudhafun ilai fi mahalli khafdin. Naam. Ya. Taib. Barakah. Catatan. Jika kila mudhaf pada isim zahir. Maka i'rabnya muqaddar seperti isim maksur. I'rabnya muqaddar seperti isim maksur. Isim maksur yang mana contohnya? Al-fata. Ja'al-fata. Ra'aitul-fata. Baratubil. Fathah. Dhamma muqaddara. Fathah muqaddara. Kasrah muqaddara. Ja'a. Kila rajulaini. Ra'aitu. Kila rajulaini. Baratu. Di kila rajulaini. Kila. Kila. Kila. Karena mudah pada isim. Zahir. Sebetulnya ini secara sultana juga ya. Dhamma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Seperti isim. Ingat ya. Kalau mudhaf ke dhamir, dhamirnya harus musanna. Huma. Tidak boleh. Kilahu. Kilahum. Kilaha. Kilahunna. Tidak boleh. Harus musanna. Huma boleh. Uma boleh. Ya. Ya. Termasuk kalau mudhaf pada isim dzahir, harus isim dzahir yang musanna. Enggak boleh mufaddal jamak. Enggak boleh kila ar-rajuli. Atau kila ar-rijali. Enggak boleh. Harus kila ar-rajulain. Kenapa ar-rajulain? Mudhaf ilai khafad. Enggak boleh kila ar-rajulani. Ila rajulai. Bat kilta. Artinya keduanya. Untuk muannas. Masuk mulhaq bil mutanna